akong bila kung manyayangi mo saat ako bersamanya. Pahamilah bahwa rasa cinta kadang datang tak terduga. Kau tahu aku tak sendiri, dan ku harap kau mengerti.